والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ما بعد قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. Khonibidina azakumullah, ternyata hadis Taifatul Mansurah, la tazalu taifatu min ummati zahirina alal haq mansurun la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadal hadis rahimakumullah, hadal hadis fihi fawaid, sekian banyak faedah-faedah. Sudah kita bahas, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya Taifatul Mansurah bisa berupa tokoh-tokoh ahli fiqih, bisa tokoh-tokoh ahlul hadis, bisa mereka-mereka para mujahid fi sabilillah yang membela agama, membela kitab was sunnah, atau membela tauhid, membela sunnah nabinya, ila akhirih, atau mufassir dan lain-lainnya. Tetapi intinya mereka sama, yaitu mereka berakidah dengan akidah para sahabat, mengikuti jalan para sahabat, dan mereka bermanhaj dengan manhaj mereka para sahabat. Yang berikutnya di antara faedah hadis ini adalah fihi dalilun, kata Qurtubi rahimahullah, fihi dalilun ala annal ijma' hujjah. Ada dalil dalam hadis ini bahwa kalau ijma' umat telah ijma' berarti hujjah. Mengapa? Apa kaitannya bahwa kumpulnya manusia, sepakatnya manusia berarti dalil dengan hadis ini? Kata Qurtubi, لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيه طائفة منصورة. Karena kalau umat sudah sepakat, maka di dalamnya ada taifatul mansurah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dalam keadaan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad dakhala fihim at-ta'ifatul mansurah. Baik, ini pelengkap dari apa yang dibahas kemarin. Wa qala al-musannif, dan juga musannif berkata, wa fihi, kata musannif, dalam hadis ini juga ada faedah. Al-ayatul 'azimah, ayat yang sangat agung. Annahum ma qillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ada ayatun azimatun, ada satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa taifatul mansurah ma qillatihim, walaupun mereka itu sedikit, tetapi la yadurruhum man khadalahum, tetapi mereka tidak akan mendapatkan madarat dengan orang-orang yang mengacuhkannya, yang tidak mau menolongnya atau memboikotnya. Wala man khalafahum, dan tidak pula dirugikan oleh orang-orang yang menyelisihinya. La tazal zahirina alal haq, terus mereka tegak di atas kebenaran. Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, mansurun, selalu dimenangkan. Padahal keadaannya tidak selalu banyak. Kadang taifatun mansurah sedikit. Kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Atau 30 atau 300. Kadang juga banyak. Tetapi Allah melalui lisan Rasulnya menghabarkan bahwa mereka la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, enggak akan mereka dirugikan sedikit pun oleh orang yang memboikotnya, yang tidak menolongnya, yang mengacuhkannya, dan juga enggak akan dirugikan dengan mereka-mereka yang menyelisihinya. Masya Allah. Dan akan tetap mansurun, akan tetap menang. Bisa bermakna menang dalam arti zahir, bisa juga menang dalam arti ma'nawi, bisa juga kedua-duanya. Menang hissi artinya mereka benar-benar ghalib, menjadi pemenang, mereka yang mengalahkan musuh-musuhnya secara fisik, masya Allah. Sebagaimana jihad-jihad kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, mereka Allah menangkan. Mungkin juga mereka terbunuh, tetapi agama mereka tegak. Ini hujjah yang dibawa oleh mereka tak terkalahkan. Sebagaimana yang terjadi pada Al-Ghulam. Riwayat tentang Ghulam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celaka mereka yang menggali parit-parit, yang mereka duduk menyaksikannya ketika api menyala-nyala. Mereka membakar manusia dengan menontonnya. Wa man qamu minhum? Mengapa mereka membalas orang-orang itu? Wa man qamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka membalas, mengadab orang-orang tadi kecuali karena mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zahir kayaknya kalah. Tapi yang kita tanyakan sekarang, apa yang terjadi? Disebutkan riwayatnya dan dinukil dalam Riyadhus Shalihin oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa ada seseorang anak muda yang diutus oleh rajanya untuk mempelajari sihir. Dan tukang sihir yang mengajarkannya sudah tua, berada di hutan. Setiap dia berangkat ke tukang sihir, ternyata melewati seorang rahib. Dan saat itu yang paling berpegang dengan agama ya mereka. Mengajarkan tauhid. Beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Semua ini dengan takdir Allah, ila akhir. Maka setiap dia berangkat, dia mampir, dia belajar agama, belajar tauhid. Sampai dia mendapatkan dua ilmu. Ilmu yang jelek dan ilmu yang baik. Sampai ketika manusia sedang ramai membicarakan binatang yang mengganggunya, yang besar, yang membunuh mereka. Maka anak muda tadi mengambil batu dan berkata, kalau memang apa yang diajarkan oleh ahli tauhid tadi lebih hak, lebih benar, maka matikan binatang ini. Mati dia. Maka setelah itu dia memutuskan, saya tidak akan pakai ilmunya tukang sihir. Tetapi berita tadi menyebar kemana-mana dan berkata bahwa anak muda itu yang membunuh binatang tadi, makhluk tadi. Maka raja dan staf kerajaan mengira bahwa anak ini sudah pandai sihir. Dipanggil. Bahwa kamu sudah pandai sihir sekarang begini, begini, begini. Tidak. Yang mematikan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, yang menghidupkan dan mematikan. Ila akhirih. Diajarkan tauhid. Qanifuddin azakallahu, sampai rajanya marah. Dan kemudian memerintahkan pada pengawalnya untuk membunuhnya. Bunuh dia. Lemparkan dari atas bukit. Maka naiklah mereka. Sampai di atas, bergoncang gunung itu, semua berjatuhan dan semuanya mati, kecuali anak muda yang selamat. Anak muda tadi kembali kepada rajanya. Wahai tuan raja, aku diselamatkan oleh Allah SWT. Tidak, karena kau pandai sihir. Bukan, karena aku diselamatkan oleh Allah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Berimanlah engkau kepada Allah SWT. Tidak. Qulibna azakumullah, sampai diupayakan untuk dibunuh, untuk ditenggelamkan tengah lautan. Ternyata Allah takdirkan ada badai dan seterusnya sampai mereka semua binasa kecuali anak muda tadi. Kembali lagi kepada rajanya. Sekarang apakah kamu sudah percaya padaku? Berimanlah pada Allah Taala. Tidak. Sampai tidak berhasil membunuhnya dengan segala cara. Sudah kehabisan akal dia. Dan anak muda tadi berkata, tidak mungkin bisa membunuhku kecuali kalau Allah izinkan. Kalau engkau ingin agar aku mati, berdoa pada Allah Ta'ala. Bagaimana? Kumpulkan manusia di lapangan untuk menyaksikan. Dan kemudian panah aku dipelipis ini dengan mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Karena dia sudah kehabisan akal, dia lakukan. Dan berkata raja tadi, demi Allah, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Terbunuh. Maka begitu terbunuh anak muda ini, maka semua yang hadir menyatakan amanna bi rabbil ghulam. kami semua beriman dengan Rabbil Ghulam, dengan Rabbnya Ghulam ini, yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaplah raja itu dan kemudian menyatakan gali ukhdud, gali parit-parit, nyalakan api, dan kemudian semua dites beriman kepada Allah atau kepadaku. Maka mereka beriman pada Allah dimasukkan dalam api. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Fa'minna a'azakumullah. Ini barakallahu fikum bukti kalau memang kemenangan itu tidak mesti kemenangan jasad. Ini sudah kemenangan. Walaupun pemuda tadi mati, tetapi agama Allah tegak dan hujjah tegak. Yang tadinya satu, sekian banyak orang masuk Islam, bertauhid. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka yang namanya kemenangan jangan tergambar hanya kemenangan hissi. Kemenangan hujjah itu justru lebih tinggi daripada kemenangan hissi. Qala, dikatakan, ini ayatun azimah. Al-ayah al-azimah. Tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan Allah yang sangat besar. Bagaimana kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar? Satu orang anak muda bisa mengalahkan staf kerajaan seluruhnya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak dirugikan karena orang yang mengacuhkan, yang memusuhi, yang menyelisihi. Dan juga mansurun dijamin dengan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Bimadha? Bi'idnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bisyarah. Dan faedah berikutnya. Kabar gembira. Bi annal haq la yazulu bil kulliyah. Kabar gembira bahwa kebenaran tidak akan lenyap, tidak akan sirna. La yazul, enggak akan bergeser secara keseluruhan. Tidak akan lenyap, enggak akan sirna. Akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Baik, kalau tetap ada maka bisa dilihat. Ada. Pertanyaannya, berarti sekarang ada atau enggak ada Taifatul Mansurah? Ada. Yang ini mengaku Taifatul Mansurah, yang sana mengaku Taifatul Mansurah, yang ini mengaku Taifatul Mansurah. Berarti yang mana Taifatul Mansurah? Hanifuddin a'azakumullah. Tentunya dikumpulkan semua dalil-dalil yang berkait dengan golongan yang selamat, golongan yang ditolong, golongan yang menang, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita kumpulkan, akan terlihat. Bahwa yang akan selamat adalah al-jamaah yang seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Akan terkumpul padanya mereka-mereka yang berpegang dengan hak. Karena lafadznya zahirina alal haq. Wal haq adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka barakallahu fikum, kita pengin dan kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya agar menjadi taifah al-mansurah. Qultu, saya katakan, wahtajja bihi al-imamu Ahmad ala anna al-ijtihad la yanqati' madamat hadihi taifah mawjudah. Dan Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. La yanqati', tidak terputus. Madamat hadhihi ta'ifah mawjudah, selama golongan ta'ifatul mansurah tetap ada. Selama mereka tetap ada, maka tetap pintu ijtihad terbuka. La yanqati', tidak terputus. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kaum muslimin, tulabul ilm, wa abnai rahimani wa rahimakumullah. Fi hadha ifratun wa tafriq. Di sini ada yang kebablasan ke kanan, ada yang kebablasan ke kiri. Kalimat pintu ijtihad terbuka ditulis oleh tokoh-tokoh aqlaniyun dengan judul membuka pintu ijtihad. Oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh mubtadi'un dal, ahlul ra'yi, ahlul uqul, atau dengan lebih tepatnya ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya, tapi yang mutakhirin di Mesir, membuka pintu ijtihad. dengan berkata bahwa para ulama bisa beristihad, kami pun bisa beristihad. Mereka manusia, kita manusia. Mereka bisa beristihad, kami pun bisa beristihad. Maka mulailah mereka tanpa ilmu, hanya dengan akal mereka, mereka bantah pendapat-pendapat para ulama. Mereka bantah ijtihad para ulama dengan yang mereka namakan ijtihad. Padahal bukan ijtihad, tetapi al-aqliyah. Hanya dengan akal. Bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ila akhir. Akhirnya mereka membuka pintu kesesatan. Bukan membuka pintu ijtihad. Membuka pintu kesesatan. Dan sekarang namanya diganti lagi dengan kalimat liberal. Jaringan Islam liberal. Apa makna liberal? Hah? Bebas kan? Maknanya? Ini kami bebas berpendapat. Sama aliran kalian ini kuno. Bukan baru sekarang. Islam liberal ini. Kuno. Dulu juga ada. Dengan kalimat membuka pintu ijtihad. Semua orang boleh berijtihad. Ini berijtihad dengan akalnya. Sekarang juga sama. Kami bebas berpendapat. Kami bisa bebas untuk mengeluarkan aspirasi kami, pikiran kami, untuk berbicara tentang agama. Akhirnya kacau agama. Hancur. Qul inna a'udzubillahi, ini yang kebablasan membuka pintu ijtihad. Ada yang sebaliknya. Tidak boleh berijtihad apapun. Pokoknya apa kata mereka, ikut. Mengajarkan apa ini? Taklid. Jangan ifrat, jangan tafriat. Kalau seorang alim mengerti dalil-dalil, mengerti hadis-hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, dan mereka memang memiliki kedudukan seperti ulama, maka mereka boleh berijtihad. Hanya saja sebagai catatan, ijtihad orang yang belakangan jangan keluar dari ijtihad orang yang terdahulu, karena mereka lebih alim. Maksudnya jangan keluar, kalau di antara para salafus saleh ada 3 pendapat, maka orang yang belakangan berijtihad, mana yang lebih rajih dari 3 pendapat? Mengapa? Karena kalau kamu mengambil pendapat keempat, berarti itu pendapat baru. Alias bid'ah. Karena tidak dikenal oleh salaf. Ma la ya'riful badriyun laisa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan agama. Maka kalau kamu memiliki pendapat yang baru yang tidak dikenal oleh salaf, berarti qad tada'ta bid'atan. Berarti engkau telah mengadakan bid'ah. Maka berijtihad silakan. Ayatnya dikumpulkan, hadisnya dibahas, dan dikumpulkan pula aqwal salaf. Aqwal para sahabat. Dikumpulkan akwal pada tabi'in. Dikumpulkan akwal dan kemudian melihat mana yang lebih rajih. Mana yang lebih sahih. Mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Maka kalau ada 3 pendapat, jangan berpendapat dengan yang keempat. Kalau ada pendapat, ada 5 pendapat, jangan berpendapat dengan yang keenam. Khamilina azakumullah, karena berarti engkau berpendapat dengan pendapat yang tidak pernah dikenal oleh para salaf. Qala. Dikatakan qauluhu hatta ya'tiya amrullah. Di akhir hadisnya disebutkan bahwa mereka akan tetap seperti itu, akan tetap ada sampai datangnya amrullah. Al-zahir anna al-murad bihi ma rawa min qabd man baqiya min al-mu'minin birrih at-tayyibah. Sampai datang urusan Allah. Tampaknya bahwa yang dimaksud adalah apa yang diriwayatkan tentang dicabutnya ruh, nyawa orang-orang yang masih memiliki keimanan dengan angin yang lembut. Wa wuqu'il ayatil 'idham, dan terjadinya tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Qul inna a'udzukumullah, disebutkan juga dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, dibawakan hadis tentang akhir zaman. Bahwa nanti akan datang angin yang lembut, yang lebih lembut daripada sutra dan lebih harum daripada misik. Tidak ada seorang pun yang memiliki iman walaupun sebidik darah, kecuali akan diwafatkan dengan angin itu, angin yang lembut tadi. Setelah mereka semua wafat, maka yang tersisa adalah yang tidak memiliki iman sedikit pun. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atau dalam riwayat sebelumnya disebutkan, hatta la yuqal Allah, Allah, hingga tidak disebut lagi kalimat Allah, Allah. Qul inna a'udzu billahi alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Karena itulah akhir dari perjalanan Taifatul Mansurah. Akhir dari perjalanan Taifatul Mansurah. Sebelum itu selalu ada. Karena kalimatnya la tazalu taifatun min ummati, akan terus ada, akan tetap ada sekelompok dari umatku. Adapun ayatul izam adalah ayat-ayat dan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, munculnya dabbah tukallimun nas, mengajak bicara manusia, munculnya dajjal, ila akhirnya. Thumma la yabqa illa shirarin nas, setelah diwafatkan mereka orang-orang yang memiliki iman walaupun sebidik darah, setelah itu tidak tersisa lagi kecuali shirarun nas, sejelek-jelek manusia. Kama rawahu al-Hakim ana Abdullah ibn Amr qala la taqumu sa'a illa ala shiraril khalqi, tidak terjadi hari kiamat kecuali atas orang-orang yang paling jelek. Hum syarru ahlil jahiliyah, mereka adalah sejelek-jelek golongan ahlul jahiliyah. Faqala Uqbah ibn Amir li Abdullah, berkata Uqbah ibn Amir kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, a'lamu ma taqul wa amma ana fasami'tu an-nabiyya, adapun aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tazalu 'isabatun min ummati yuqatilun, akan terus sekelompok dari umatku berperang, ala amrillah, dengan perintah Allah, zahirina, tegak di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan merusak mereka atau merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, wahum ala dhalik, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Faqala Abdullah, yab'atullahu rihan, Allah mengutus angin, rihuha al-misik, harumnya seperti misik, wa massuha massul harir, sentuhannya seperti sentuhan sutra, fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqala dharratin min iman illa qabadathu, tidak ada seorang pun yang dalam hatinya memiliki iman walaupun sebiji darah, kecuali dimatikan dengan angin itu. Thumma yabqa syararun nas, kemudian tersisa manusia yang terjelek. Fa'alayhim taqumus sa'ah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Hadis rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi wa akhrajahu Muslimun fi sahih, dan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang berbeda tapi semakna dengan ini. Wa fi sahih Muslim la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Dalam sahih Muslim disebutkan tidak akan datang hari kiamat kecuali di bumi sudah tidak disebut lagi kalimat Allah, Allah. Wa ala hadha fal muradu bi qawlihi fi hadis Uqbah, maka dengan ini yang dimaukan dalam hadis Uqbah dan yang sepertinya, yang sejenisnya, semiripnya, hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datang hari kiamat, maksudnya sa'atuhum. Hatta taqumus sa'ah, dalam lafaz disebutkan seperti itu. Dalam lafaz lain disebutkan, hatta ya'tiya amrullah. Kalau ya'tiya amrullah, sudah jelas. Sampai datang urusan Allah, yakni datangnya angin tadi. Tapi kalau kalimat, hatta, sampai datang, sa'ah, hari kiamat. Jangan dikira berarti Taifatul Mansurah mengalami hari kiamat. Tidak. Maksudnya sampai datangnya hari kiamat atau sa'ah, sa'atuhum. akhir mereka. Kapan akhir mereka? Akhir mereka adalah ketika datangnya angin, sehingga tidak bertentangan antara lafaz hatta ya'tiya amrullah dan lafaz hatta ta'tiyahumus sa'ah. Ai sa'atuhum. Ma hiya sa'atuhum? Sa'atuhum hiya waktu mautihim. Bimadha? Bihububir rih. Dakarahu al-hafiz. Demikian disebutkan al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Wa qad uqtulifa fi mahalli hadhihi at-ta'ifah. Dan diperselisihkan tentang tempatnya para ta'ifatul mansurah ini. Berkata Ibn Battal, innaha takun fi baitil muqaddas. Sebagian ulama menyatakan, berkata Ibn Battal, bahwa ta'ifatul mansurah yang terakhir di Baitul Maqdis. Kama rawahu at-Tabarani min hadis Abi Umamah, qila ya Rasulullah ainahum. Hadis Abi Umamah menyebutkan ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ainahum, di mana mereka? Qala Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Wa qala Mu'adz ibn Jabal, hum bisyam, mereka di Syam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lebih detail bahwa mereka berperang melawan Dajjal sampai mereka terkepung di Menara Putih. Wallahu ta'ala alam, yang mana yang disebut dengan Menara Putih. Dan kemudian mereka bermalam di sana dan kemudian berencana, bersumpah dengan nama Allah bahwa pagi kita akan menyerang mereka sampai kita mati. Yang menyerang Dajjal dan pengikutnya, yaitu dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Maka ketika mereka sholat subuh atau menjelang sholat subuh, turunlah Isa ibni Maryam. Maka mereka mengenalinya dengan ilmu yang mereka dapatkan. Maka mereka mempersilahkan Isa alaihi salam untuk mengimami. Tetapi Nabi Isa menyatakan, aku turun dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka engkau Imam Mahdi ahakku bihi. Engkau lebih berhak untuk menjadi imam. Maka diimami oleh Imam Mahdi. Dan kemudian Imam Mahdi yang bernama Muhammad Ibn Abdullah. Dari turunan Al-Hasan. Bukan Muhammad Ibn Al-Hasan. Apalagi Syaibani. Bukan. Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani itu adalah tokoh yang dianggap oleh Syiah sebagai Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, karena ketika kecil masuk dalam gua dan hilang. Mereka menunggu dalam pintu gua atau di pintu gua, menunggu keluar wahai imam. Dan mereka katanya akan berjihad bersama Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan. Qanibillina azakumullah. Bukan Muhammad bin Hasan tapi Muhammad bin Abdullah dari turunan Al-Hasan. Yani Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan bukan turunan Husain. Walaupun kedua-duanya sayyida syabab ahlil jannah. Hasan dan Husain, dua-duanya sayyida syabab ahlil jannah. Dua-duanya mulia dan dua-duanya adalah tokoh pemuda ahli surga. Tetapi diriwayatkan dari Nabi, dari turunan Al-Hasan, selesai. Kita jangan tanya kenapa dan kenapa. Qala, setelah itu, maka berperanglah. Belum kembali kepada kitab. Masih dalam apa yang pernah saya baca. Maka kemudian paginya berperang melawan Dajjal. Dan Isa ibni Maryam alaihis salam membunuh Dajjal dengan pedangnya. Dan kemudian seperti garam di dalam air Dajjal tadi. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi, sampai kemudian tanda-tanda hari kiamat yang besar muncul, dan kemudian terjadilah hari kiamat. Berarti di mana Taifatul Mansurah yang terakhir? Di Syam, di Baitul Muqaddas. Wa fi kalami Tabari ma yadullu ala annahu la yujib لا يجب أن تكون بالشام أو في بيت المقدس دائما بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. Adapun ucapan Tabari rahimahullah menyatakan tidak mesti, tidak harus di Syam. Taifatul Mansurah bisa di mana saja. Batakun fi maudhi'in akhar, bisa saja di tempat lain. Fi ba'dil azminah, di zaman-zaman lain. Karena tadi di Syam ternyata maknanya di akhir zaman. Mereka di Syam. Tapi di zaman-zaman sebelumnya bisa jadi di tempat lain juga ada. Bisa jadi ada di Hijaz, bisa jadi ada di Yaman, bisa jadi ada di Indonesia, bisa jadi ada di manapun. Imma sedikit atau banyak. Imma berkumpul atau terpencar. Yang jelas Taifatul Mansurah akan selalu ada. Tidak pernah kosong bumi ini dari Taifatul Mansurah. Qultu, saya katakan, kata siapa? Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Wa yashhadu lahu al-waqi', dan dibuktikan oleh kenyataan. Wa halu ahli Syam wa ahli Baitul Maqdis, dengan melihat bagaimana keadaan orang-orang di Syam dan orang-orang di Baitul Maqdis. Fahum fa innahum min azminatin tawilatin la yu'raf fihim man qama bihadzal amr. Sekian lama, sekian masa, azminatin tawilah, di zaman-zaman yang panjang, tidak dikenal, tidak diketahui kalau ada di sana golongan yang menegakkan al-haq, yaitu Taifatul Mansurah. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ashabihi, dan para sahabatnya, di qarnis sabi' wa awal thamin, yaitu di abad ke-7 di sampai akhir abad ke-8. Qulibina a'azakumullah. Di sini barakallahu fikum, bahwa bukan hanya sekarang bahwa Syam Baitul Maqdis itu tidak ada ahlut tauhid was sunnah atau hampir tidak terkenal mereka di sana. Yang menonjol Syiah dengan kelompoknya, apa nama kelompoknya Syiah? Hah? Hizbullah, yang diganti, diplesetkan oleh para ulama. Mereka bukan Hizbullah, Hizbul Syaitan. Karena mereka mengajarkan Syiah dan kekufuran. Selebihnya adalah orang-orang para khawarij atau orang-orang yang merupakan ikhwaniyin, hizbiyin. Bahkan mereka tidak suka dengan manhaj salaf. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada saja 1-2 orang di sana yang mengenal sunnah aqidah salaf ila akhirih. Khairuddin a'azakumullah. Itu sejak dulu, sejak zaman Syekh Abdurrahman Al-Syekh, tidak dikenal di sana. Tetapi pada akhirnya nanti akan kembali ke Syam. Akan kembali ke Syam. Fa innahum 'alal haqqi yad'una ilaihi. Karena mereka di atas hak mengajak kepada kebenaran. Wa yunadhiruna alaih. Mereka Taifatul Mansurah inilah yang kemudian membantah kesesatan-kesesatan. Wa yujahiduna fi, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaji'u min amsalihim ba'du bisyam. Dan bisa jadi akan datang setelah itu orang-orang seperti mereka, seperti para tokoh-tokoh Taifatul Mansurah ke Syam atau di Syam. Man yaqumu maqamahum bidda'wah, yang menegakkan dan menuduki kedudukan mereka dalam dakwah ilal haqqi wa tamassuk bis sunnah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa mimma yu'ayyidu hadha, dan di antara yang mendukung pendapat ini, ini tidak mesti di Syam. Anna ahlal haqqi was sunnah fi zamanil a'immatil arba'ah, bahwa tokoh-tokoh ahlul haqqi, golongan di atas kebenaran, golongan yang di atas sunnah, yang itu ciri-ciri Taifatul Mansurah, di zaman 4 imam. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. وتوافر العلماء في ذلك الزمان, dan banyaknya para ulama di zaman tersebut, di zaman beliau, wa qablahu wa ba'dahu, di zaman beliau, di zaman sebelumnya, zaman setelahnya, lam yakunu fi mahallin wahid, keadaan mereka tidak di satu tempat. Tidak di satu tempat. Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i di mana? Mesir dan Syam. Di Syam, apa namanya? Irak. Antara Irak dan tergantung apakah qadim atau jadid. Balhum fi ghalibil amsar. Ada yang di Syam, ada. Tetapi ada pula yang di Madinah, di Hijaz, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Wa minhum fil haramain. Ada yang di dua tempat haram, Makkah Madinah. Ada yang di Mesir, di Mesir, ada yang di Irak, wa fil Yaman. Kalau kita anggap mereka para tokoh-tokoh ulama ini adalah Taifatul Mansurah semuanya, berarti tersebar di sekian tempat. Di Makkah Madinah, di Mesir, di Irak, di Syam. Wa kulluhum 'ala al-haqq yunadilun. Dan mereka semua, termasuk wa fil Yaman dan di Yaman, mereka berjuang, yunadilun, berjuang, wa yujahidun, berjihad, memerangi ahlul bid'ah wal kuffar. Walahumul musannafat, dan mereka punya tulisan-tulisan. Allati sarat a'laman li ahli sunnah. Kitab-kitab mereka yang menjadi a'laman li ahli sunnah, yang menjadi alam-alam, menjadi tanda atau menjadi bendera atau menjadi rambu-rambu bagi ahli sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lainnya memiliki kitab-kitab yang merupakan tanda rambu-rambu tentang sunnah. Ahlu sunnah itu seperti ini. Ada nukilan dari beliau. Ada nukilan dari para Imam Raziyain, Abu Hatim Razi, Abu Uzur'ah Razi. Ada dari Sufyanain, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Al-Thawri. Ada dari Imamain, Syaikhain, Bukhari wa Muslim. Ada dari sekian tokoh-tokoh para ulama, para a'immah. Mereka menulis rambu-rambu mana itu yang disebut dengan Taifatul Mansurah. Siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan najiyatun ila yaumil qiyamah. Mereka punya. Syekhul Islam juga punya kitab Al-Aqidah Al-Wusatiyah. Dimulai dengan kalimat hadihi. Aqidatu. Ahli sunnah, aqidatul firqatin najiyah, al-mansurah, ila qiyamis sa'ah, ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, ini aqidah golongan yang akan selamat. Yang mansurah, yang akan terus dimenangkan, ditolong. Ila yaumil qiyamah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Firqatul najiyah, taifatul mansurah, ahli sunnah, itu satu. Hanya disifati dari berbagai macam sisi. Dari sisi kemenangan, mereka akan menang. Dari sisi hujjah, mereka zahir alal haq. Dari sisi hujjah, mereka tidak pernah terkalahkan. Dari sisi keadaannya, bahwa mereka selalu bersama jamaah. Dari sisi ila akhirih. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Fa inna hadis Abi Umamah, maka hadis Abi Umamah, rahimahullah, atau yang sebelumnya belum dibaca. Fa'ala hadha, maka dengan ini, hadhihi ta'ifa qad tajtami' wa qad taftariq. Kelompok ini, yang namanya ta'ifatun mansurah, yang akan mansurah, yang akan najiyah, kadang terkumpul di satu tempat, wa qad taftariq, kadang tersebar. Wa qad takunu fi syam, kadang di syam, kadang pula di selain syam. Fa'inna haditha Abi Umamah, maka hadis Umamah dan ucapan Mu'ad yang menunjukkan di Syam, la yufidu hasruha bis Syam, tidak menunjukkan faedah bahwa Taifatul Mansurah selalu di Syam. Wa inama yufid, tetapi itu hanya memberikan faedah bahwa dia akan ada di Syam di zaman-zaman tertentu. Dan yang disebutkan dalam dalil-dalil di akhir zaman, mereka di Syam. La fi kulliha, bukan di semua tempat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.